Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita walhamdulillah pada pagi hari ini kembali dipertemukan dan seperti biasanya kita akan kembali bersama-sama mengkaji kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan penjelasan atau uraian yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pada Kitabul Jami', masih di bab tentang At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bacakan beberapa hadis, tepatnya 6 hadis yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya, yaitu hadis ke-27 sampai dengan hadis ke-32. Tinggal kita masuk ke penjelasan yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita langsung masuk pada penjelasannya. Qala rahimahullah, hadhil ahadithu as-sittatu aydan فيها وصية وحث على ما يوافق الأخلاق الكريمة وترهيب مما يخالف ذلك. Enam hadis ini dari nomor 27 sampai 32 di dalamnya juga terdapat wasiat dan anjuran untuk senantiasa selaras dengan akhlak yang mulia dan himbauan atau dorongan untuk menjauh dari segala hal yang menyelisihinya. Fiha tarhibu min masawi'il akhlaq wa fi dhimni dhalika hathun ala makarimil akhlaq. Tepatnya di dalamnya terdapat dorongan, himbauan untuk menjauh dari akhlak-akhlak yang buruk dan sekaligus mengandung anjuran, motivasi untuk senantiasa berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya, bahwa ketika ada dorongan, motivasi agar menjauh dari akhlak-akhlak yang buruk, maka itu berarti di dalamnya sekaligus ada motivasi untuk mendekat dan berupaya memiliki akhlak yang baik. Karenanya nanti setelah bab ini, bab upaya menjauh, menghindar dari akhlak-akhlak yang buruk, akan disebutkan bab isinya targhib min makarimil akhlak atau fi makarimil akhlak, dorongan untuk berakhlak yang baik. Baik, untuk hadis yang ke-27, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Qala an Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu kaffa Allahu anhu 'adzabahu. Akhrajahu At-Tabrani fil Awsat. Walahu syahidun min hadis Ibnu Umar inda Ibnu Abi Dunya. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan darinya siksanya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat dan memiliki penguat dari hadis Ibnu Umar dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya. Nah, jadi sekali lagi isi hadisnya adalah barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan darinya siksanya. Ini jelas ya, menunjukkan betapa pentingnya kita menahan amarah. Tidak boleh serampangan mengikuti amarah yang ada dalam diri. Qala hadza min makarimil akhlak. Karena itu kata Syekh, ini termasuk dari akhlak yang mulia. Kaful ghadab, menahan amarah. Lakin dhidduhu wa huwa adamu kaful ghadab min masawi'il akhlak. Namun kebalikannya, yaitu tidak menahan amarah, adalah termasuk akhlak yang buruk. Nah, al-insanu yuti'u ghadabahu wa yunaffidhu ghadabahu. Hadza min masawi'il akhlak. Walahu syahidun min hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Seseorang yang mengikuti amarahnya dan menuruti amarahnya, ini termasuk akhlak yang buruk. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Dan hadis itu pun memiliki penguat, ya, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, penguatnya dalam hadis Ibnu Umar. Nah, qala fa hadha yadullu ala anna min makarimil akhlaq wa mahassinil a'mal an takuffa ghadabaka wa an tujahid nafsaka fi dhalika. Maka ini menunjukkan bahwa di antara akhlak yang baik dan amalan yang baik adalah engkau menahan amarahmu dan engkau berusaha mengalahkan dirimu dalam hal ini. Nah, jadi jangan mengikuti amarah. Nah, kalahkan dirimu dalam hal ini. Li'anna al-ghadaba narun minal jawf. Sebab amarah itu berarti api yang berasal dari dalam diri. api yang berasal dari dalam diri kita. Tahmilu ala ma la yambaghi, akan mendorong melakukan sesuatu yang tidak patut. Wal mujahadatu fi kafil ghadabi wal inayah bi hadzal amr mimma yahulu bainaka wa bainash syarrun katsirun. Dan mujahadah, ya, berjuang dalam menahan amarah serta perhatian dengan perkara ini, itu termasuk hal yang bisa menghalangi antara dirimu dengan kejahatan yang banyak. Sebab tidak ada satu kejahatan pun melainkan salah satu yang menjadi pemicunya adalah amarah. Orang kalau sudah marah, ya, kalau sudah emosi, kadang tidak bisa lagi mengendalikan dirinya sehingga melakukan hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang tidak patut, ya, dari keburukan-keburukan waliyadzubillah. Karena itu kalau kita benar-benar berjuang, berusaha menahan amarah, ya, dan selalu perhatian terhadap hal ini, maka ini akan membantu kita untuk terhindar dari keburukan-keburukan. Qala wa taqaddama qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sudah lewat bersama kita sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa asyadidu bisurrah, innamasyadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Yang dikatakan kuat itu yang bukanlah yang pandai bergulat. Akan tetapi yang dikatakan kuat itu adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Maka hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengalahkan diri kita itu tadi. Mengalahkan diri kita artinya mengendalikan diri. Kapan mengendalikan diri? Saat kita sedang marah, supaya tidak ada kata-kata yang kotor keluar dari lisan kita dan tidak ada tindakan-tindakan yang negatif, ya, yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan orang yang bisa mengendalikan diri adalah orang yang kuat, sebab jumlahnya sedikit, ya. Nah, inilah yang kuat. Dan berat memang. Kalau cuma kemampuan mengalahkan orang lain secara fisik atau taktik, ya, itu sih gampang. Bisa dipelajari, ya, bisa diakali. Tapi kalau mengendalikan diri, ini hal yang butuh kesungguhan di dalamnya, kesabaran di dalamnya. Qala wal hadithul akhir, kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, anna rajulan qala ausini, pernah ada seseorang datang kepada Nabi kemudian ia mengatakan, ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab. Ya, wasiatnya adalah la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, bahkan beliau mengulang-ulang berkali-kali. Beliau mengatakan la taghdab, jangan kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Wasiat dengan kata yang singkat tapi, ya, penuh makna. La taghdab, jangan marah. Kalimat ini, jangan marah, itu akan membawa kepada banyak kebaikan kalau, ya, diikuti, kalau diperhatikan dengan seksama. Fa kullu man jarraba al-ghadab arafa syarrahu wa su'a aqibatihi liman lam yujahid nafsah. Maka setiap orang yang telah mengetahui atau mengalami, punya pengalaman dalam atau ketika emosi marah, arafa syarrahu, dia akan tahu bagaimana jeleknya marah, wasu'a akibatihi, dan buruknya akibatnya bagi siapa yang tidak bersungguh-sungguh ya berjuang melawan dirinya sendiri. Nah, ini bisa kita rasakan. Ya, tinggal kembalikan kepada diri kita masing-masing bagaimana kondisi kita saat kita marah. Banyak orang yang pernah marah, mengalami marah, ya, punya pengalaman saat marah, tahu bagaimana jeleknya marah ini, ya, dan buruk akibatnya kalau tidak berusaha untuk apa? Mengendalikan diri. Nah, kita punya pengalaman masing-masing, ya. Jangan berbicara tentang orang lain. Kembalikan kepada kita sendiri. Saat kita marah bagaimana? Ya. Fakam min fitnatin qamat bisababil ghadab. Berapa banyak fitnah yang terjadi oleh sebab apa? Amarah. Wa kam min qatlin wa dharbin wa tilafi amwalin wa talaqin wa ghairi dhalika. Kullu dhalika bi asbabil ghadab. Berapa banyak pembunuhan yang terjadi, wa dharbin dan pemukulan, wa itlafil amwal dan hilangnya harta, serta perceraian dan selain itu, semuanya bi asbabil ghadab, disebabkan karena apa? Marah. Ya. Allah yaqulu jalla wa ala fi kitabihi al-azim fi wasfi ahli al-iman. Allah azza wa jal berfirman dalam kitabnya yang agung ketika menyifati ahlul iman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza ma ghadibu hum yakfirun, ketika mereka marah maka mereka segera meminta ampun. Yujahiduna hadhihi an-nufus hatta yakufu ghadabaha. Mereka minta ampun dalam artian mereka yujahidun hadhihi an-nufus, berjuang mengendalikan diri, hatta yakufu ghadabaha, sehingga mereka mampu menahan amarahnya. Yaqulu jalla wa ala fi wasfil muttaqin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman ketika menyifati orang-orang yang bertakwa, wal kazimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal kazimina al ghaidha, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, inilah orang-orang yang beriman, inilah orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang beriman berusaha mengendalikan dirinya di saat emosi, di saat marah. Dan menahan diri darinya. Demikian juga orang-orang yang bertakwa. Fayam bagil mu'min an yujahidaha dan nafs hadihi nafs hatta yakzima ghaidhahu. Maka sudah sepantasnya bagi seorang mu'min an yujahidaha dihin nafs, untuk bersungguh-sungguh berjuang menahan dan mengendalikan diri sehingga mampu menahan amarahnya. Hatta la yunafidh ghadabahu, agar tidak menuruti amarahnya. Nah, akan ada banyak kebaikan ketika kita mampu menahan amarah kita, mengendalikan diri kita. Dalam penjelasan sebelumnya juga disampaikan bahwa bukan berarti kita tidak boleh marah, ya. Bukan berarti kita tidak boleh marah, tapi hendaknya kita marah pada tempatnya, yaitu saat melihat ada aturan-aturan Allah yang dilanggar. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau melihat sesuatu yang menyelisihi syariat, ya, ada aturan Allah yang dilanggar, maka akan tampak dari raut muka beliau tanda-tanda ketidaksenangan. Kadang memerah, ya, karena tidak senang, marah. Nah, kalau kemarahan yang seperti ini, maka ini kemarahan yang lillah, karena Allah Azza wa Jal. Adapun marah yang dilarang adalah marah yang karena dorongan hawa nafsu, ya, dalam urusan-urusan yang, ya, seharusnya tidak perlu untuk meluapkan kemarahan di dalamnya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya hadis ke-28. Hadis ke-28 seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah hadis dari Abu Bakar As-Siddiq qala wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayyul malakah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayyul malakah, tidak akan masuk surga orang yang menipu dan yang bakhil dan yang tidak bertanggung jawab atas apa yang dimilikinya. Kata Syekh rahimahullahu taala, hadza fihi al-hadharu min hadhihi al-khisali adh-dhamimati wa hadza tarhibun min masawi'il akhlaq. Ini di dalamnya mengandung peringatan dari sifat-sifat buruk yang disebutkan tadi. Dan ini juga berarti tarhib, upaya menjauh, menghindar dari akhlak-akhlak yang buruk. Di antara sifat yang tercela dan akhlak yang buruk yang disebutkan dalam hadis tadi adalah al-khobb. La yadkhul jannata khobbun. Wal-khobbu, khobbu itu kata Syekh maknanya adalah al-khidha' wal-makar, tipuan dan makar, tipuan dan makar. Alladhi yakhda'un nas bi aqwalihi wa hayalihi hatta ya'khudha amwalihim bi ghairi haqqin aw yuqi'uhum fi batilin. Alladhi yakhda'un nas, yaitu orang yang menipu manusia dengan kata-katanya. Wa hayalahu, dan mengelabuinya. Menipu manusia dengan kata-katanya dan mengelabuinya. Hatta ya'khudha amwalahum bighairi haq, ya, hingga dapat mengambil harta milik mereka tanpa hak. Aw yuqihuhum fi batilin, atau menjerumuskan mereka dalam kebatilan. Nah, ini bahaya. Ya, makanya diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang keras, yaitu tidak akan masuk ke surga. Ya. Wal bakhilu, adapun yang kedua, wala bakhil. Bakhil ma'rufun. Bakhil sudah ma'ruf diketahui, yaitu alladzi yamna'ul haqq bi syukhihi. Orang yang menahan hak karena kekikirannya. Berikutnya, wala sayyul malakah, yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dimiliki. Alladzi yusi'u ila mamalikihi, yaitu orang yang bersikap buruk ya, kepada apa saja yang dimilikinya atau yang menjadi tanggungannya. Malakah bil fatahat kama fil qomus. Kata malakata ini semuanya menggunakan fathah harokatnya, sebagaimana disebutkan dalam qomus. Yani yusi'u ila man yamlik, maksudnya adalah menampakkan perilaku buruk kepada pihak yang menjadi tanggungannya. Min uqala, baik dari kalangan yang berakal, maksudnya manusia, wabahaim atau binatang ternak. Ya, misalnya seseorang punya tanggungan seperti apa, kalau dari kalangan uqala yang berakal, anak, istri, kemudian mungkin juga pembantu, pegawai, budak. Nah, ini uqala. Wabahaim, kalau dari binatang ternak, misalnya hewan-hewan piaraannya. Ya. Nah, hewan piaraan itu yang menjadi tanggungannya. Nah, orang yang menampakkan perilaku buruk, tidak baik sikapnya kepada siapa saja yang menjadi tanggungannya, maka akan diancam dengan ancaman tidak masuk surga. Karena itu Syekh mengatakan fahadza mutawa'adun, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan ancaman, akan diancam. Wal wajibu 'alal mu'min an yattaqiyallah fi man yamlik. Maka yang wajib bagi seorang mu'min adalah bertakwa kepada Allah dalam segala hal yang dimilikinya atau yang dalam dalam segala hal yang menjadi tanggungannya. Sabaqa fi hadithi Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu sallallahu alaihi wasallam, telah lewat dalam hadis Abdullah bin Amr di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yughayyi aman yaqut, cukuplah seseorang dikatakan berdosa ketika menyia-nyiakan pihak yang menjadi tanggungannya. Ya. Taqaddam fi nafaqat, telah lewat dalam bab nafaqah. Wa fil lafdil akhir, dalam lafaz lain, an yahbisa amman yamliku tahu, cukuplah seorang berdosa ketika dia an yahbisa menahan ya harta dari orang yang menjadi tanggungannya. Orang-orang yang menjadi tanggungannya adalah yang harus dinafkahinya. Tapi ketika dia tahan nafkahnya, maka dia berdosa. Nah, wahuwa fi Muslim, ini ada dalam hadis Sahih Muslim. Wahuwa yadullu ala tahrimil isa'ah ilal mamalik. Ini semua menunjukkan haramnya berlaku buruk kepada ya, pihak-pihak yang menjadi tanggungannya. La bihabsin nafaqah, tidak dengan cara menahan nafaqah. Wala bighairi hadha mimma yusi, tidak juga dengan cara yang lainnya yang menunjukkan keburukan. Kabarbi, seperti melakukan pemukulan. Bighairi haqqin, dengan sebab yang tidak benar. Awil qatli, atau melakukan pembunuhan ya. Aw ma asbah dhalika, atau selain itu. Wa tajwi'ul mamalik minal ariqa wal bahaim, tajwi'uha aw darbuha bighairi mujibin aw ma asbah dhalika minal adha amrun mamnu'. Tajwi'ul mamalik menelantarkan ya, orang-orang yang menjadi tanggungan yang dimiliki, seperti budak misalnya, punya budak tapi diterlantarkan, awil bahaim atau binatang ternak, punya hewan piaraan tapi diterlantarkan, dibikin lapar. Tajwi itu tajwi'uha, menelantarkannya, membuatnya lapar, kelaparan, au darbuha atau memukulnya, bighairi mujibin, tanpa ada tuntutan untuk itu, tanpa ada sebab yang jelas ya, atau selainnya, minal adza, dari tindakan menyakiti, bukan hanya tidak memberinya makan sehingga kelaparan, tapi juga mungkin dengan hal-hal lain yang sifatnya apa? Menyakiti, amrun mamnu, adalah perkara yang terlarang, tidak boleh. Wa huwa min su'il malakah, dan inilah gambaran dari ya su'il malakah, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dimiliki. Wa hadza min babil wa'id, dan ini ya termasuk ke dalam bab ancaman. Nah, ini termasuk ke dalam bab ancaman. Qala ma yaji'u fin nusus la yadkhulul jannata min man fa'ala kadha aw harramallahu aljannata 'ala man fa'ala kadha, hadha min babil wa'id. Kemudian Syekh ingin menjelaskan ya sisi lainnya, yaitu bahwa ma yaji'u fin nusus, apa yang datang dari atau dalam nas, dalam dalil yang berisi keterangan bahwa tidak akan masuk surga orang yang melakukan ini, atau Allah mengharamkan surga kepada orang yang melakukan itu, hadza min babil wa'id, ini semuanya masuk dalam kategori bab tentang apa? Ancaman ya. Ada misalnya hadis seperti ini tadi, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, berarti ini mengandung apa? Ancaman. Atau misalnya kalimatnya haramallahul jannata, Allah mengharamkan surga kepada siapa yang melakukan ini dan itu. Nah, ini juga sama, di dalamnya mengandung apa? Ancaman. Nah, jadi tidak berarti bahwa pasti akan masuk ke neraka. Ya, la yadkhulul jannata, enggak akan masuk surga, berarti masuk neraka. Nah, ini hanya mengandung apa? Ancaman. Karena sebagaimana kita ketahui, dosa selain syirik itu, atau di bawah syirik itu, ada dalam ya, masyiah, kehendak Allah Azza wa Jal. Sebesar apapun dosa itu, jika Allah berkehendak untuk mengampuni, ya Allah ampuni. Nah, waqad taqarrara anna kullama duna syirki fahuwa tahta masyiatillah subhanahu wa ta'ala, dan telah tetap dalam syariat bahwa setiap dosa di bawah syirik berarti tahta masyiatillah subhanahu wa ta'ala, ada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu ma duna syirki minal ma'asi fahuwa tahta masyiatillah subhanahu wa ta'ala, insya'a ghafara subhanahu wa insya'a azaba. Wa ma'alul mu'min ilal jannah, wa ma'alul muwahhid ilal jannati. Setiap dosa di bawah syirik ya, dari kemaksiatan-kemaksiatan, fahuwa tahta masyiatillah, maka ada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak mengampuninya, maka Allah akan ampuni, dan jika Allah berkehendak untuk menghukumnya, maka akan Allah hukum. Wa ma'alul mu'min ilal jannah, sedangkan tempat ya seorang mukmin itu ke surga, dan tempat seorang yang bertauhid juga ke surga. Nah, walihada qala ba'du ahli ilmi, oleh karena itu sebagian ahli ilmi mengatakan la yadkhulul jannata yakni min awwali wahlatin. Kalimat la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, maksudnya adalah min awali wahlatin, tidak akan masuk surga dari rombongan pertama yang masuk surga. Jadi harus melalui proses dulu. Prosesnya kemana? Prosesnya ke neraka dulu untuk dibersihkan apa? Dosanya. Tapi tidak menutup kemungkinan selama dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, nanti dia akan ditarik dari neraka dan dimasukkan ke surga. Apalagi kalau dikenal selama hidupnya termasuk dari kalangan ahli tauhid. Dan orang yang disebut ahli tauhid bukan berarti orang yang bersih dari kemaksiatan. Ya mungkin saja ahli tauhid tapi melakukan kemaksiatan. Nah, walakin la hajata ila hadza, ya, wa huwa min babil wa'id litahdhir min hadhihi al-akhlaq. Tapi kata Syekh, la hajata ila hadza, tidak ada kebutuhan bagi kita untuk membahas persoalan ini sebenarnya. Huwa min babil wa'id, yang pasti kalimat la yadkhul jannata tadi, ya, adalah bab ancaman. Litahdhir min hadhihi al-akhlaq, untuk memperingatkan dari akhlak buruk ini. Wa tarhib minha, dan upaya menjauh darinya. Thumma sahibuha tahta masyiatillah, adapun pelakunya maka ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma lam yakhruj anil Islam bi syai'in minasyirki warida, selama dia tidak keluar dari Islam karena melakukan sesuatu dari kesyirikan atau kemurtadan. Waliyadzu billah. Walihadza yaqulu subhanahu wa ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang dikehendakinya. Fa huwa ma kaunihi mustahiqan lil wa'id kazzani was-sariq wal-'aqi wal-qati wal-burabi wa ghairihim hum mustahiquna lil wa'id bidukhulin nar. Maka orang yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dimilikinya selain berhak mendapatkan ancaman di dunia, ya, seperti pelaku zina, kemudian pencuri, seperti orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan orang yang mutus silaturahim, wal murabi, dan orang yang melakukan riba, dan selain mereka juga mereka semuanya berhak mendapatkan ancaman masuk ke dalam neraka, ya. Nah, waqad yufa an ba'dihim li a'malin salihatin qaddamaha li jihadin fa'alahu fi sabilillah li asya'in ukhra min anwa'i al-khair. Namun terkadang sebagian mereka dimaafkan oleh Allah karena amalan-amalan soleh yang dikerjakannya. Li jihadin, seperti jihad yang dikerjakannya di jalan Allah, atau karena perkara-perkara lainnya dari jenis-jenis kebaikan. Wa qad yufa anhu bi rahmatillah wa fadlihi jalla wa ala, dan kadang dimaafkan oleh karena rahmat Allah dan karunia-Nya. Wa qad yu'adzab, namun kadang juga dihukum, disiksa, ala qadri hadhil ma'asi, disesuaikan dengan jenis atau kadar kemaksiatannya. Allati mata 'alaiha, yang seseorang mati di atasnya. Walam yatub, dan belum sempat apa? Bertaubat. Ya. Nah, jadi semuanya, semua dosa sebesar apapun itu jika di bawah syirik, tetap ya pelakunya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah maafkan karena pelakunya punya amal soleh, ya, dan punya kebaikan-kebaikan. Kadang juga Allah maafkan karena rahmatnya dan karunia-Nya. Dan kadang Allah hukum, Allah siksa sesuai dengan kadar kemaksiatannya, ya, yang belum dia taubati. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, nampaknya kita cukupkan dulu sampai di sini perjumpaan kita. Dan sebelum ditutup, ada beberapa pertanyaan yang telah masuk di sini, ya. Antara lain yang pertama, assalamualaikum, afwan ustaz, mau tanya bagaimana hukum jual beli produk MLM. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum jual beli dengan sistem MLM itu tidak di diperkenankan. Ya, sudah jelas fatwa-fatwa dari kalangan para ulama tentang ini. Adapun soal produk-produknya seperti misalnya Tupperware atau yang lainnya, jika di luar dari sistem itu, ya sah-sah saja kita menjualnya. Yang terpenting tidak terlibat di sistem MLM, multi level marketing. Nah, kemudian bismillah, assalamualaikum, izin bertanya, jika saya mau berdagang ikan hias, bolehkah saya mengambil foto dan video ikan hias tersebut dengan tujuan untuk mengiklankan dagangan saya? Nah, jika bisa secara langsung iklan tersebut tanpa harus memfotonya atau memvideonyakannya, maka ini bagus. Tapi kalaupun memang dibutuhkan ya untuk memvideokannya, maka tidak mengapa ya sekedar memperlihatkan kepada calon konsumen, misalnya dengan video secara live langsung ya, hanya sebatas untuk kebutuhan itu. Nah, supaya konsumen yang mungkin jauh tempatnya bisa melihat ya, secara langsung lewat video call misalnya. Nah, ini tidak mengapa insyaallah. Bagaimana cara merubah sifat yang kaku dan tidak bisa berbaur, ingin berbaur tapi khawatir terwarnai? Nah, pertama dalam hal bergaul tentu kita harus memperhatikan siapa teman duduk kita dan bagaimana keadaannya. Makanya Nabi SAW mengatakan la tusahib illa mu'mina, jangan engkau bergaul kecuali dengan orang yang beriman. Jangan engkau bergaul kecuali dengan orang yang beriman. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan agar kita sabar bersama dengan orang-orang yang beriman. Ya, sabarkanlah dirimu, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi. Sabarkan dirimu untuk tetap bersama dengan orang-orang yang gemar mengingat Allah, beribadah di pagi dan petang hari. Tidak ada yang mereka inginkan kecuali ridha Allah Azza wa Jal. Nah, adapun bersosialisasi, bergaul, maka ini juga hal yang baik. Ya. Ini juga hal yang baik. Artinya kita punya kesempatan untuk memberikan contoh yang baik, akhlak yang baik. Nabi SAW mengatakan al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mu'min yang bergaul bersama dengan manusia kemudian sabar dalam menghadapi gangguannya, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan seorang mu'min yang tidak mau bergaul dan tidak sabar ketika mendapatkan gangguan. Nah, bismillah, assalamualaikum, afwan ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang ayah sudah mengetahui hukumnya, misalnya perkara haram tapi masih juga dikerjakan, apakah perlu juga dikasih nasihat atau cukup didoakan? Bagaimana sikap seorang anak terhadap ayahnya? Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Perlu diingatkan, kadang seseorang siapapun itu ya, tahu hukumnya tapi lalai misalnya, atau kelupaan, atau ada faktor-faktor lain, maka perlu untuk diingatkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin, berikanlah peringatan sebab peringatan itu adalah hal yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Diingatkan, diberitahu kembali dengan cara yang baik ya, penuh adab, tidak ada apa unsur menghakimi, nah, atau langsung memvonis, ya, nggak perlu seperti itu, tapi sampaikan ya, nasihat sekedar mengingatkan bahwa itu adalah hal yang dilarang, hal yang tidak boleh. Nah, setelah itu tinggal didoakan, ya, doakan agar orang tua senantiasa mendapatkan taufik dari Allah, diberi kekuatan, kemampuan untuk meninggalkan hal-hal yang telah diketahuinya dari perkara-perkara yang haram. Nah, bismillah, Ustaz mau tanya, kafan mentalkinkan orang yang mau meninggal? Karena orang yang mau meninggal jika gigi sudah mengatup rapat sudah tidak bisa bicara. Nah, kita sesuaikan dengan kondisinya. Ketika melihat ada seseorang yang sudah nampak, ya, kerepotan, ada tanda-tanda kematian padanya, atau misalnya kalau sakit dokter sudah memberikan isyarat bahwa ini sepertinya sulit untuk bisa ditangani, maka mulai, ya, mendekatinya, mentalkinnya. Nah, harapannya yang bersangkutan itu mau mengucapkan, ya, kalimat tauhid di akhir hayatnya. Nah, sekalipun, ya, kondisi gigi sudah mengatup rapat, ya, tapi masih nampak ada kehidupan, tidak masalah, kita terus mentalkinkannya. Nah, bismillah, izin bertanya Ustaz, saya akhwat umur 22 tahun, manakah yang lebih baik untuk saya, mondok, talabul ilmi, atau menikah dengan kondisi keluarga saya masih awam? Jazakumullahu khairan. Nah, tinggal dilihat, ya, bagaimana kondisi ukhti sendiri, ya, pertama. Yang kedua, kondisi keluarga. Jika keluarga masih memberikan dukungan untuk itu, ya, untuk talabul ilmi misalnya, dan ukhti juga belum ada keinginan, ya, atau kesiapan untuk menikah, maka talabul ilmi, ya, dahulukan selagi kesempatan itu ada, ya, dan keluarga mendukung. Tapi kalau sekiranya, ya, kondisi ukhtinya juga memang tidak bisa lagi fokus, ya, untuk talabul ilmi, dan sudah ada keinginan menikah, kemudian melihat keluarga juga dalam keadaan kerepotan untuk mendukung ukhti talabul ilmi, maka menikah mungkin lebih baik. Namun demikian, ya, menikah bukan berarti berhenti dari talabul ilmi. Artinya, ketika jalan menikah lebih baik, maka itulah yang diambil. Namun tetap, ya, mengupayakan untuk talabul ilmi. Sebab talabul ilmi tidak ada batasannya, apakah sebelum menikah atau setelah menikah. Hanya saja mungkin kalau sebelum menikah bisa lebih konsen tinggal di pondok, adapun setelah menikah, ya, tidak seperti itu. Namun demikian, apapun, ya, keadaan kita, kondisi kita, tetap, ya, talabul ilmi harus menjadi jalan hidup kita sebagaimana para salafus saleh. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, wallahu ta'ala alam bisawab. Itulah di antara beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.